بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من النار. قناة بدنا عزكم الله. الحمد لله. Kita lanjutkan kembali kajian risalah Mahiyah Salafiyah. Apa itu Salafi? Yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala wa ra'a. Kita masih pada bab yang kelima, menjelaskan tentang fadlu ittiba'is salaf was-salafiyah, keutamaan mengikuti prinsip salaf dan salafiyah. Yang terakhir kita baca keutamaan yang keempat, orang yang mengikuti prinsip salaf, orang yang mengikuti prinsip salafiyah akan selamat dari subul syaitan, selamat dari jalan-jalan syaitan, tipu daya syaitan. Telah kita baca komentar para ulama dan beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis hafizahullah berkaitan dengan keutamaan ini. Kita lanjutkan keutamaan yang kelima. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala anna al-multazima biha lahu ajru man tabi'ahu. Orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip salafiyah, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mencontohnya. Ketika seorang hamba itu tahu mana yang benar, ketika seorang hamba tahu memiliki ilmunya bahwasanya prinsip ahlu sunnah salafiyah itulah yang benar, kemudian dia berpegang teguh dengan prinsip tersebut dan dia mengajarkan kepada umat manusia prinsip tersebut, kemudian ada yang mengikuti, ada yang mencontoh, maka yang mengikuti mendapatkan pahala dan yang mencontohkan mendapatkan pahala dari orang yang mencontoh tersebut. Lima akhrajahul imamu muslimun min hadithi Jarir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala an. Sebagaimana disebutkan dalam hadith riwayat Muslim, hadith dari Jarir ibn Abdillah radhiyallahu an, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha, Barang siapa yang menghidupkan dalam Islam sunnah yang baik, ajaran yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelah dia. Min ghairi ayyan usa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka yang mengikuti orang ini. Ini dalil yang tegas dan jelas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seseorang yang dia menghidupkan kembali, memakmurkan kembali, mengenalkan kepada umat ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan prinsip beliau, maka dia mendapatkan pahala. Dan kalau ada orang-orang yang mengikuti jalannya, mengikuti sunnah tadi, mengikuti ajaran tersebut, maka dia juga mendapatkan pahala dari orang-orang ini, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hadza hadithun zahirud dalalah ala azimi ajri man ahya hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala orang-orang yang menghidupkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadiya ashabihi ridwanullahi alaihim, dan yang menghidupkan pemahaman para sahabat, petunjuk dan bimbingan para sahabat. Wa salafil ummatus salih, dan yang menghidupkan kembali ajaran dan bimbingan para pendahulu yang saleh. Wa nashara dzalika binnas, yang kemudian dia menyebarkan ajaran ini di tengah-tengah manusia. Dia tahu, mengerti, tahu ilmunya, tahu yang benar, kemudian dia mengamalkan, dia berpegang teguh dengan kebenaran tersebut, kemudian dia menyebarkan kebenaran tadi di tengah-tengah manusia. Dia mendakwahkan kebenaran itu kepada manusia. Faqtada bihi khairuhu, dan ternyata ada di kalangan manusia yang mengikuti bimbingannya. Falahu ajru man amila bih, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan tadi. Duna ayyan usa min ajri dzalika syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka yang mengikuti bimbingan tersebut. Dia dapat pahala lebih karena dia orang yang menghidupkan, mengajarkan, dan menyebarkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di tengah-tengah manusia. Mungkin dia melihat lingkungannya, orang-orang masih belum begitu faham bagaimanakah prinsip yang benar, bagaimanakah ajaran yang benar, bagaimanakah sunnah nabawiyah yang sesungguhnya. Kemudian dia dengan hikmahnya, dengan ilmu yang ada pada dirinya, dia menyebarkan sunnah tersebut, mengajarkan sunnah tersebut pelan-pelan, bertahap, dia kenalkan di hadapan umat manusia, diajarkan kepada mereka, hingga akhirnya umat manusia tadi mengenal kebaikan, mengenal kebenaran yang sesungguhnya, kemudian mereka mengikuti kebenaran tersebut. Maka orang yang mendakwahkannya mendapatkan pahala karena dia berdakwah, mengajarkan sunnah Rasul, dan dia juga mendapatkan pahala lebih, yaitu pahala dari orang-orang yang mengikuti sunnah tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Qala al-Hafidz An-Nawawi fi syarh Muslim, berkata Al-Hafidz An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim, fihi al-hathu 'ala al-ibtida' bil khairat. Pada hadis yang tadi kita baca terdapat pelajaran, yaitu anjuran memulai kebaikan, anjuran untuk bersegera, berlomba-lomba untuk memulai kebaikan. Jadi jangan kemudian kita nunggu yang lain. Kalau kita memang sudah tahu ilmunya, segera kita amalkan. Karena yang kita cari adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu ilmunya, langsung kita amalkan, kita sebarkan, kita dakwahkan, kita ajarkan, dan kita ajak umat manusia untuk mencontoh kebenaran tersebut. Wasannas sunan al-hasanat, dan di dalam hadis yang telah kita baca terdapat pelajaran anjuran untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang baik. Jadi agama Islam ini luas, sunnah Rasul itu luas. Mungkin di beberapa tempat mereka belum begitu paham bagaimanakah sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan banyak sekali sunnah-sunnah Rasul yang dulunya makmur, dulunya hidup, ternyata sunnah itu ditinggalkan oleh umat manusia sehingga mungkin banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya. Kemudian ada orang yang tahu kalau itu adalah sunnah. Dia tahu dalilnya, dalilnya sahih, jelas mengatakan itu adalah ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian dia berusaha untuk menghidupkan kembali sunnah itu. Dia ajarkan kepada manusia, dia sebarkan sunnah tadi di tengah-tengah masyarakat agar mereka faham itulah kebenaran, itulah sunnah yang sesungguhnya. Maka dia mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti sunnah tadi. Wattahdhir min ikhtira'il abatil wal mustaqbahat. Dan pada hadis di atas terdapat ancaman, peringatan dari membuat-buat kebatilan serta ritual-ritual yang jelek. Kalau kita melihat kelengkapan hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai'an." Dan barang siapa yang menghidupkan kejelekan, memunculkan kejelekan, mencetuskan kebatilan, maka dia mendapatkan dosa, dan dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti kebatilan tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Itu kelengkapan riwayat oleh Al-Imam Nawawi, diambil sebuah pelajaran penting, perintah dan anjuran untuk memulai kebaikan, memakmurkan kebaikan, menghidupkan kebaikan, dan mengenalkan kebaikan tadi kepada umat manusia. Dan larangan serta ancaman untuk mencetuskan kebatilan. Yang namanya kebatilan itu tidak ada dalilnya, tidak didukung di dalam syariat. Kebatilan itu dibuat-buat oleh hawa nafsu seseorang atau akal pikiran seseorang karena kebodohan yang ada pada dirinya atau ada niat yang jelek yang ada pada dirinya. Dia mencetuskan kebatilan, mencetuskan syubhat yang membuat umat itu rancu, yang membuat umat itu kabur tentang pemahaman agama. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan dosa atas tindakannya. Dan kalau sampai ada orang yang terpengaruh dengan racunnya dia, terpengaruh dengan syubhatnya dia, terpengaruh dengan pemikiran sesatnya dia, maka dia mendapatkan dosa, menanggung dosa dari orang-orang tadi tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Wal-iyadzubillah. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan, dan kejelekan semua itu ada balasannya. Wal-iyadzubillah. Kemudian, keutamaan yang keenam. Keutamaan orang-orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti prinsip salafus salih. Qala al-muallif hafizahullah, annal multazima biha muhassilun lis-sa'adah fid-dharain. Orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, maka dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian. Itu adalah dambaan masing-masing pihak tanpa terkecuali. Orang-orang yang masih bersih fitrahnya, yang memiliki akal yang sehat dan pandangan yang jauh, pasti dia menginginkan kebaikan untuk dunianya dan menginginkan kebaikan untuk akhiratnya. Namun kebanyakan umat manusia mereka salah kaprah. Pemahaman mereka tentang sebuah keberhasilan, kebahagiaan itu amat dangkal. Menurut mereka, yang namanya kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan itu hanya semata-mata pada batasan urusan dunia. Kalau sudah dapat apa yang dia cita-citakan dari urusan dunia, itulah keberhasilan, itulah kesuksesan. Yang akhirnya dari salah paham seperti ini, syaitan alaihi laknatullah memanfaatkannya. Mereka dibikin semakin lupa dengan urusan akhirat, dibikin semakin tenggelam dalam urusan dunianya. Akhirnya ketika ada orang yang mengajak kepada kebenaran, orang-orang yang mengajak kepada al-haq yang jelas, orang-orang mengingatkan akan kehidupan akhirat, mereka menolak. Karena memang mereka sudah menganggap dirinya bahagia. Karena memang dia menganggap dirinya sudah sukses, sudah berhasil. Lalu kebahagiaan apa yang dicari? Syaitan telah bermain di situ. Padahal kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Dunia itu seperti tempat singgah, bukan tempat tinggal. Tempat singgah kita, karena kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan menuju negeri akhirat kekal abadi. Orang itu mau beriman atau tidak, negeri akhirat itu pasti ada. Orang itu mau mengimaninya atau tidak, negeri akhirat itu benar adanya. Tidak membahayakan negeri akhirat pengingkaran orang yang mengingkari, kedustaan orang yang berdusta. Kita ini sedang melakukan perjalanan. Dunia ini hanyalah tempat singgah saja. Yang inti tempat tinggal kita, yang hakiki adalah nanti di akhirat. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah nanti ketika kita di sana. Secara kenyataan sudah membuktikan, kalau kita melihat kehidupan dunia ini, orang itu datang dan pergi, lahir dan mati. Orang yang lahir jelas, dia akan mengikuti nasibnya di dunia ini. Dia akan melakukan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Adapun yang telah mati, lalu kemana mereka? Apakah mereka mati begitu saja tanpa balasan? Apakah mereka mati begitu saja tanpa adanya perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak. Pasti akan ada hari dan masa di mana umat manusia akan diperhitungkan amalannya. Maka kebahagiaan yang hakiki, kedamaian yang hakiki, kesuksesan yang hakiki itu adalah nanti di akhirat. Dan kalau seandainya orang itu mendapatkan kebahagiaan ketika di dunia, ketika dia tahu kebahagiaan yang sesungguhnya nanti di akhirat, namun di dunia Allah menetapkan kebahagiaan untuk dia, maka itu termasuk bentuk kabar gembira yang disegerakan untuk dirinya dan kenikmatan yang Allah segerakan untuk dirinya. Walhamdulillah. Di sini penulis hafizahullah menjelaskan kepada kita, termasuk di antara cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan akhirat, itu dengan kita mengikuti bimbingan salaf, dengan mengikuti agama yang benar, dengan mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para sahabat. Beliau mengatakan, "Wassababu fi hadhihi sa'adah annahu mumtasilun li amrillahi azza wa jal wa amri rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Orang itu mendapatkan kebahagiaan karena dia mengikuti kebenaran. Sebabnya adalah karena dia telah mengikuti dan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua orang yang menjalani perintah Allah dan Rasulnya pasti dijamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Bikhilafil mu'ridi anha alladhi tawa'adahu Allah biqaulih. Berbeda halnya dengan orang-orang yang berpaling dari kebenaran, orang-orang yang tidak mengindahkan kebenaran, jauh dari kebenaran, maka mereka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam firman-Nya surat Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari syariatku, berpaling dari agamaku, berpaling dari sunnah nabiku, maka dia mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sangat sempit. wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan bukan sampai situ saja, tidak hanya kehidupan dunia saja, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dia dalam keadaan buta. Buta matanya, buta mata hatinya. Ketika di dunia buta mata hatinya, mungkin mata anggota badan dia bisa melihat, tapi hatinya tidak seperti itu. Dia berpaling dari kebenaran, tidak mau mengamalkan kebenaran. Setiap datang kebenaran, diukur dengan hawa nafsunya, diukur dengan akalnya. Kalau sesuai diterima, kalau tidak ditolak. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Meskipun kita melihat dia hidup dalam kemewahan, meskipun kita melihat dia hidup bergelamor dunia, banyak dunia yang dia dapatkan, semua dunia dibentangkan untuk dia, itu sesungguhnya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit yang Allah berikan kepada dia. Harta yang dia miliki itu sebagai bahan bakar yang Allah siapkan untuk membakar dia sendiri, wal iyadzu billah. Dan ditambah lagi nanti di hari kiamat, dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buta total. Matanya buta, hatinya juga buta, wal iyadzu billah. Wa alaihi, maka atas dasar ini, fal mutamassiku biha mu'ridun am muttabi'un. Pertanyaannya, orang yang mengikuti prinsip salaf itu dikatakan berpegang teguh ataukah berpaling? Jawabannya, al-mutamassik muttabi'un ghairu mu'rid. Orang yang mengikuti prinsip salaf itu adalah orang yang berpegang teguh dengannya, bukan yang berpaling darinya. Fahuwa dzakirun li rabbih. Orang yang mengikuti prinsip salaf itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang dia ikuti itu kebenaran. Dan kebenaran itu senantiasa mengajak pelakunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kebatilan. Orang yang mengikuti kebatilan, yang diingat itu adalah kepuasan dirinya. Yang diingat itu adalah pengikut yang banyak. Yang diingat itu adalah tujuan-tujuan duniawi. Karena kebatilan. Adapun kebenaran yang sesungguhnya akan menuntun pelakunya, pemeluknya untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttabi'un li nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan dia telah mengikuti ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lidza fa huwa maw'udun bin na'imil muqim wal ajril 'amim. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi dan pahala yang besar. Orang yang mengikuti kebenaran itu akan disiapkan pahala yang sangat besar. Kalau seandainya orang itu ketika mengikuti kebenaran, ternyata hidupnya di dunia serba susah, hidupnya di dunia ini pailit, hidupnya di dunia ini sempit, serba kurang, maka ketahuilah apa yang Allah berikan kepadamu dari kesukaran hidup, kesempitan hidup, dalam keadaan engkau berpegang teguh di atas agamanya, itu lebih baik bagimu. Kesempitan hidup yang engkau hadapi sesungguhnya adalah sebagai bentuk cara Allah mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat para anbiya wal mursalin, orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah disiapkan tempat duduk mereka di surga yang paling tinggi. Bagaimana kehidupan mereka? Apakah kehidupan mereka bergelimang dengan dunia? Apakah kehidupan mereka itu penuh dengan kenikmatan duniawiyah? La, tidak. Kita lihat sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, makhluk yang paling utama, yang dijamin kemaksumannya. Lihat bagaimana kehidupan beliau. Beliau ketika meninggal, posisi baju besinya itu di tangan orang Yahudi, statusnya digadaikan untuk mendapatkan 30 sok gandum menafkahi keluarganya. Kondisinya seperti itu. Lan yuwarits dinaran wala dirhama. Para nabi dan rasul itu sama sekali tidak mewariskan harta duniawi, bukan dinar, bukan dirham, bukan apapun dari perkara duniawi. Lihat kehidupan mereka. Justru kehidupan mereka seperti itulah yang membuat mereka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita mengikuti jalan yang benar ketika di dunia adalah kebahagiaan yang ada dalam hati kita. Ketenangan hati tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Kedamaian hati, kenikmatan yang Allah hanya berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, dan itu hanya pada orang-orang yang mengikuti kebenaran. Karena kebenaran itu adalah tuma'ninah wasakinah. Kebenaran itulah ketenangan dan kedamaian. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa man yuti'allaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang besar, itulah kemenangan yang besar dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jelas di sini Allah memberikan jaminan orang itu masuk ke dalam surga kalau dia mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya di sana ada perkara selain ini yang bisa membuat kita bahagia nanti di akhirat, Allah akan menjelaskannya. Allah akan menyebutkannya. Seandainya harta dunia itu mampu membuat kita masuk ke dalam surga, mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya nantinya, Allah akan jelaskan. Dan para nabi dan rasul, mereka akan menjadi orang yang paling kaya. Tapi buktinya tidak. Kalau seandainya kedudukan itu adalah jaminan utama kita mendapatkan keutamaan dan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semuanya tidak. Yang menjadi jaminan utama adalah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Siapapun kita, entah kita dari kalangan merdeka, orang yang bangsawan, atau orang yang biasa, atau bahkan budak sekalipun, kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, jaminannya yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kami akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 159. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih, bersengketa tentang sebuah urusan, maka carilah solusinya kepada Allah dan Rasulnya. Carilah solusinya di dalam Al-Qur'an, carilah solusinya di dalam As-Sunnah. Kalau kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah kebaikan yang sesungguhnya, lebih baik untuk kalian dan lebih baik akibatnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menjamin ketika kita mengalami perselisihan, kita mengalami kebimbangan, keraguan, kebingungan, atau kesamaran, maka hendaknya kita mencari solusinya kepada Allah dan Rasulnya. Kita buka Al-Quran, kita baca tafsirnya, kita lihat bagaimanakah komentar Nabi kita SAW dalam menafsirkannya, kita lihat bagaimanakah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menafsirkannya, dan kita lihat bagaimanakah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam berbicara. Kita lihat bagaimanakah sepak terjang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam memahami hadis-hadis tadi. Kalau kita kembalikan itu semua kepada Al-Quran dan Sunnah, katanya Allah, dzalika khairun, itulah kebaikan. Kalian akan mendapati kebaikan. Kalian akan mendapati solusi. Ini jaminan dari Rabbul Alamin. Jaminan dari Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita daripada diri kita sendiri. Seandainya di sana ada perkara yang bisa dijadikan solusi, seandainya dunia itu bisa dijadikan solusi, jabatan bisa dijadikan sebagai solusi, maka Allah akan menyebutkannya. Tapi ternyata tidak. Allah hanya menyebutkan satu perkara, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Nabi SAW, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Qala Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fil risalati at-tabukiyah. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam risalah tabukiyah, fi ta'liqihi 'ala al-ayat as-sabiqah, beliau mengomentari ayat yang barusan kita baca, Surah An-Nisa ayat 159 dan yang sebelumnya. Beliau mengatakan, dalla hadza 'ala anna ta'atallah wa ta'atar rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkimallahi wa rasulih huwa sababus sa'adah 'ajilan wa ajila. Ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwasanya mentaati Allah, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim adalah sebab keberhasilan, sebab kebahagiaan cepat atau lambat. Wa man tadabbara al-'alam wa syurura al-waqi'ata fi alima anna kulla syarr fil 'alam sababuhu mukhalafatul rasul sallallahu alaihi wasallam wal khuruj 'an ta'atihi. Dan barang siapa yang memperhatikan alam raya ini, memperhatikan realita di dunia ini, ketika dia melihat berbagai macam bencana, berbagai macam malapetaka, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan, itu sesungguhnya sebab utamanya adalah ketika hamba itu durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Tidak mau menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai pedomannya. Maka yang terjadi adalah kehancuran yang sesungguhnya. Wa kullu khairin fil alam sababuhu ta'atun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan setiap kebaikan yang terjadi di dunia, sebab utamanya adalah mentaati nabi alaihi salatu wassalam. Faqad sadaqa wa nasar rahimahullah. Ucapan beliau benar-benar jujur, realistis, benar-benar sesuai dengan kenyataan. Sekarang kalau kita lihat, kita mundur ke belakang, kita melihat lembaran-lembaran sejarah yang menjelaskan tentang bagaimanakah keadaan umat Islam ketika mereka mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, menjadikan sunnah beliau sebagai hakim dalam segala urusan. Lihat bagaimanakah kejayaan ada ketika itu dalam keadaan secara kemajuan tidak semaju zaman sekarang, fasilitas tidak selengkap zaman sekarang, kemodernan tidak seperti zaman sekarang. Zaman dulu zaman yang mungkin dianggap kuno, secara kemajuan mungkin tidak terlalu, bahkan mungkin kaum muslimin kalah dengan peradaban Romawi dan Persia yang merupakan negara besar ketika itu. Tapi lihat bagaimanakah kebaikan di mana-mana. Kalau kita mau kalkulasi atau membandingkan ya kejelekan yang terjadi di zaman Rasul dengan zaman sekarang, kalau kita mau bandingkan, jauh. Kejelekan di zaman sekarang, hadis wala haraj, ha? Coba sebutkan semuanya, pasti ada. Kejelekan yang paling kecil, ringnya sama yang paling besar. Kejelekan yang mungkin dianggap biasa, sampai kejelekan yang luar biasa, ada semua. Lihat di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, semuanya terjaga. Apa sebabnya? Apakah karena dunia? Apakah karena fasilitas duniawi? La. Dikarenakan mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi ketika orang itu, hamba tadi sudah tidak percaya dengan Al-Quran, kitab sucinya, sudah tidak percaya dengan bimbingan nabinya, lebih percaya dengan ilmunya sendiri, lebih percaya dengan akalnya sendiri, lebih percaya dengan hawa nafsunya sendiri, akhirnya yang ada adalah perpecahan, pertikaian, dan kehancuran. Wal waqi' akbaru syahid, dan kenyataan adalah saksi untuk semua. Qala rahimahullah wa kadzalika syururul akhirah wa alamuha wa 'adabuha innama huwa min mujibati mukhalafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kejelekan yang nanti akan dihadapi oleh manusia di negeri akhirat, itu semua karena sebab efek dari mendurhakai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Lihat, kalau kita melihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimanakah hisab yang Allah Ta'ala tegakkan untuk umat manusia, apakah Allah Ta'ala bertanya tentang seseorang, berapa rumahmu? Kamu itu menguasai ilmu apa saja? Kamu sudah bisa bikin apa saja? Yang kemudian kalau dia bisa menjawabnya, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga? Nah, bukan itu. Yang ditanya adalah mada ajabtumul mursalin, bagaimanakah kamu menjawab utusan-utusanku? Apakah kamu menjawabnya dengan ketaatan ataukah kamu justru menjawabnya dengan pengingkaran? Kalau dia menjawabnya dengan ketaatan, fa'absyir wa absyir thumma absyir bil jannatin na'im. Kalau dia menjawabnya dengan ketaatan, maka surga yang Allah Ta'ala siapkan. Tapi kalau dia menjawab dengan pengingkaran, dia mengkufuri utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak percaya dengan utusannya, maka fa'absyir bin nadil jahim, maka sengsaralah engkau di dalam neraka jahim. Wal'ayazubillah. Fa'ada syarrud dunya wal'akhirah ila mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatarattabu alaihi. Maka inti kejelekan dunia akhirat itu kembali kepada satu tindakan ini, yaitu durhaka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak usah kita cari sebab yang lain. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, kejayaan yang akan kita dapatkan. Percayalah kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Kembalilah kita untuk mempelajari Al-Quran yang sesungguhnya, sunnah yang sesungguhnya, maka kedamaian dan kebahagiaan yang akan kita rasakan. Apa yang kita saksikan, kejelekan yang menimpa umat manusia, bencana-bencana yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat manusia, malah petaka yang ada, itu sesungguhnya kembali kepada satu perkara ini. Ketika orang itu sudah lupa, lalai dengan ajaran Allah, lalai dengan bimbingan Allah, tenggelam dengan urusan dunianya, tenggelam dengan urusan-urusan yang tidak jelas, tenggelam dengan urusan-urusan yang sesungguhnya tidak penting, bahkan tenggelam dalam kebatilan, tenggelam dalam kemaksiatan, wala'idzubillah. Akhirnya ketika ayat sudah tidak bermanfaat untuk dia, ketika nasihat sudah tidak mempan lagi untuk dia, maka yang ada adalah musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Dan itu adalah musibah yang paling besar. Dan sesungguhnya musibah yang paling besar itu bukan pada bencana yang Allah timpakan. Bencana yang Allah timpakan itu hanya efek saja. Bencana yang paling besar itu adalah ketika hati hamba tadi itu sudah tertutup. Ketika hatinya itu sudah mati, sudah mati rasa. Tidak ada sama sekali efek yang dia rasakan ketika membaca Al-Quran. Tidak ada sama sekali efek yang dia rasakan ketika mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Keimanannya enggak nambah, malah nurun. Ketika membaca Al-Quran, yang dia lihat cuma bagusnya bacaan, tanpa memperhatikan apa maknanya, apa nasihatnya, apa bimbingan yang bisa diambil darinya. Ketika membaca hadis dari Nabi SAW, sepenting bahasa Arab, sepenting hadis, sepenting ngerti. Tapi tidak sama sekali memberikan efek pada hatinya. Tidak membuat dia semakin bertambah keimanannya. Hatinya tertutup. Maka benar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang itu sudah tertutup hatinya, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu awwala marrah. Kalau kami sudah membalikkan pandangan dia, kita balikkan hati dia, kal khuzi muzakhia, kata Rasulullah SAW, seperti gelas yang terbalik, ya, maka seakan-akan dia tidak pernah beriman sebelumnya. Keadaannya hancur. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya kami turunkan kepada dia malaikat, ngajak bicara dia, kami bangunkan mayat-mayat dari kuburnya, ngajak bicara dia, kami kumpulkan semua bukti yang ada di hadapan dia, maka nuliyuminu illa ayyasha Allah. Mereka tidak bakal beriman kecuali yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendak. Waliyadzubillah. Ketika orang itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, hatinya semakin sakit, semakin gelap, kemudian mati, waliyadzubillah, akhirnya apapun yang ada di hadapan dia berupa kebenaran, ditentang mentah-mentah, yang akhirnya kebatilannya menggantikan posisinya, maka tunggulah kehancuran. Fatarab basu inna ma'akum minal mutarabbisin. Tunggu saja kehancuran bagi dia wali dzalika. Qala rahimahullah, falau annan nas ata'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqa ta'atihi. Kalau seandainya umat manusia seluruhnya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, lam yakun fil ardi syarrun qattu, maka tidak akan ada kejelekan satupun di dunia ini. Ya. Seandainya semua orang itu taat, nurut sama Rasul, kerjakan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, tidak bakal ada kejelekan di muka bumi. Hilang semua kejelekan itu. Wa hadza kama annahu ma'lum fi syurur al-'ammah wal masa'ib al-waqi'ah fil ardi. Namun kita bisa melihat bagaimanakah kenyataan yang ada, kejelekan-kejelekan yang menyeluruh, yang merata, dan musibah-musibah yang Allah timpakan kepada penduduk bumi. Fakadzalika huwa fi syarri wal alam wal gham alladhi yusibul 'abda fi nafsihi. فَإِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan apa yang dirasakan oleh seorang hamba berupa kejelekan, bencana yang membuat dia sedih, yang membuat dia terpukul, yang membuat dia terjatuh, itu semua sesungguhnya sebabnya adalah ketika dia durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, hendaknya kita mengoreksi diri kita. Mungkin ada pelanggaran yang kita lakukan yang kita tidak sadari. Mungkin ada satu sunnah yang kita tinggalkan. Mungkin ada satu pelanggaran yang kita lakukan yang kita tidak menyadarinya. Segera kembali kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Dan kita semakin semangat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walianna ta'atahu هي الحسن الذي من دخله كان من الآمنين. Ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diibaratkan bagaikan benteng yang kuat. Barang siapa yang memasukinya, maka dia aman dari segala gangguan. والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. Dan sunnah Rasul diibaratkan seperti gua. Barang siapa yang berlindung di dalamnya, maka dia akan selamat. Fa'ulima anna syururad dunya wal akhirah innama sababuhu al jahlu bima ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam wal khuruj an. Maka dari sini diketahui bahwa kejelekan dunia dan akhirat sebab utamanya adalah karena bodoh terhadap apa yang dibawa oleh nabi alaihi salatu wasallam dan keluar dari ajaran beliau. Imma memang dia bodoh, enggak ngerti, imma tidak mau ngerti. Dan itu yang paling banyak. Fasilitas ilmu sekarang banyak sekali. Mulai dari online, offline semuanya ada. Jaraknya mulai yang terdekat sampai yang paling jauh semuanya ada. Kajian di mana-mana, semua fasilitas memadai. Maka kalau sampai orang itu enggak tahu, perlu dipertanyakan. Kemana saja dia, apa yang dia lakukan, sibuk apa dia. Kalau dia sibuk dengan dunia, ya memang itu merupakan tanda kehancuran dia. Tapi kalau dia mungkin selama ini dia bermajlis di satu tempat ke tempat yang lain, tapi kok ternyata masih belum ngerti, berarti perlu dipertanyakan apa yang dia pelajari. Apakah dia memang tidak mau tahu yang kebenaran, terpengaruh dengan kebatilan, atau semacam itu. Dan itu merupakan tanda kehancuran untuk umat manusia waliyadzubillah. Wa hadza burhanun qati' ala annahu la najata lil 'abdi wa la sa'adat illa bil ijtihad fi ma'rifati ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ilman wal qiyam bihi 'amala. Dan semua ini adalah bukti yang nyata bahwasanya tidak ada keberhasilan untuk hamba, tidak ada kesuksesan untuk hamba kecuali dengan dia bersungguh-sungguh mempelajari wahyu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan mengerjakan wahyu tadi dengan sebenar-benarnya. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala, faqad shadaqa wa nasaha, telah jujur dan telah menasihati apa yang beliau sampaikan rahimahullahu taala. Intinya ikhwanabidina azakumullah, kalau kita menginginkan kebaikan yang sesungguhnya, falja'u ila kitabillah wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada sunnah Rasul, kembalilah kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jaminan sudah ada, maktub di dalam Al-Quran yang kita baca, yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Semuanya telah ada dan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Al-Muhdad manihtada, orang yang mendapatkan hidayah adalah yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita dipilih untuk bisa mengikuti kebenaran, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah, kita jaga kenikmatan tadi, dan kita berdoa untuk mendapatkan istiqamah keteguhan sampai mati. Dan kalau seandainya ada pihak-pihak yang belum sampai padanya hidayah, kita doakan kebaikan untuknya, kita doakan hidayah untuknya, dan kita ajarkan kepadanya bagaimanakah kebenaran yang sesungguhnya. Wal hidayatu biyadillah, dan hidayah semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mari. Tayyib. Adapun pembahasan yang selanjutnya, beliau menyebutkan tanbih, sebuah catatan penting dari pembahasan ini, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fiik.